السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita bacakan Fatihah untuk akhina ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah kuatkan, mudah-mudahan Allah ganti apa yang dirasakan dengan kebahagiaan dunia akhirat. Sirril Fatihah. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, حضرة المحترمين, استجنبون, براء حبائب, براء عليم, براء علماء, براء أساتذ, إن كانت مليكا أليح الله سبحانه وتعالى, خصوصيبون, guru kita, الحبيب, Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berdua, kepada para asatid, kepada para guru-guru yang turut hadir di tempat ini, yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad, mudah-mudahan diberi panjang umur, diberikan kesehatan, diparangi sehat wal afiah, diparangi keistiqaman, sakit bimbing kula lanjenengan sedaya datang setunggalipun merki ingkang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para habaib, Al-Habib Saleh Maulid Dawilah, Al-Habib Abdullah Maulid Dawilah, Al-Habib Ahmad Al-Jufri, dan seluruh para habaib yang turut hadir di tempat ini, yang sangat saya muliakan, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, mulai Pak RT 1 sampai RT 20, RW 1 sampai RW 20, kena kapan apa mboten iki? Semudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka, jadikan amalan-amalan mereka amalan yang diridhai Allah, bisa meniru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat, jamaah majlis maulid ingkang mugi-mugi kula lanjenengan sedaya diparingi panjang umur, sehat wal afiah, diparingi kebahagiaan dunia akhirat, jembar rezekine, berkah rezekine, lunas utang-utange. Giliran lunas, aminnya semangat 45 nggih. Kakehan utang nggih. Tadi sudah diajarkan oleh Al-Habib Abdul Qadir, ya napa carane cek nega utang lek tumbas napa-napa sakit kes, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang insya Allah rezeki tersebut akan kekal pada kita. Amin ya rabbal. Mugi-mugi lek tumbas napa-napa sakit tumbas kes, ben butuh mesti dicukupi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, dijadikan orang-orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah, yang punya anak perempuan sudah waktunya menikah, mudah-mudahan cetek jodoh nih, mendapatkan jodoh seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat kepada Allah dan Rasulnya, laki-laki yang cinta solawat. Bagi yang punya anak perlaki sudah waktunya menikah, mudah-mudahan Allah Ta'ala gampangkan jodohnya, menabat jodoh wanita yang solihah, yang muti'ah, wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak soleh dan solihah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama di acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah beliau, di antara ajaran beliau, disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait, idza dakhala al-manzil, qala Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allah rabbina tawakkalna. Disebutkan di antara kebiasaan atau akhlak Rasulullah kalau sudah mau masuk rumah atau masuk ruangan, beliau tidak lupa untuk berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka khairal maulid, saya meminta ya Allah kebaikan ruangan yang saya masuki, wa khairal makhraj, dan saya meminta kebaikan ruangan yang saya keluar darinya. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan bismillah dengan nama Allah, walajna, kami memasuki ruangan, wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar dari ruangan, wa 'ala Allah rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah lah Tuhan kami, kami berserah diri. Dan mriki wonten kalimat bismil, Nabi sering beliau melakukan sesuatu dengan lafaz bismillah. Wa kana idza akala syai'an, Nabi Muhammad kalau mau makan beliau selalu mengucapkan bismil. Kalau mau keluar rumah Nabi Muhammad beliau mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Niki sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus disebut? Karena nate Kanjeng Nabi dawu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, menghidupkan ajaran-ajaranku, nguripno sunnahe Kanjeng Nabi. Yang dikatakan oleh ulama hadis makna sunnah yaitu segala ucapan, perbuatan, tingkah laku atau pengakuan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyang sing nguripno sunnahe Kanjeng Nabi, berarti dia sudah mencintaiku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani, sinten tiyang sing cinta dhateng kula, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka nanti ketika di surga dia akan berada bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyang sing ngamalno sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, adab-adab masuk keluar rumah yang diajarkan Rasulullah, dia akan hidup di surga nanti bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal. Dan kalimat bismillah ternyata begitu besar faedah atau manfaat yang ada pada lafaz bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wonten setunggal riwayat disebutkan, wa ruwiya anna imra'atan mu'minatan kana wa kana zawjuha munafiqan. Wonten wong wedok seorang istri yang mukminah, wong wedok salihah, seorang perempuan yang salihah, wa kana zawjuha munafiqan, tapi apese bojone munafik. Ada apa dengan perempuan tersebut? Wa kanat taqulu fi kulli amrin fa'alatha bismillahirrahmanirrahim. Wong wedok niki kebiasaane setiap melakukan segala perkara, segala urusan apa mawon, tidak pernah lupa mengucapkan lafaz bismil. Bojone munah ngrungokno sing wedok niki, waduh, awakmu niki ngorne ini bismillah, titik-titik bismillah, ngangkat piring bis, goreng tempe bismil, katik pakan bismillah, buka lawang bismillah, salaman bismillah, melakukan segala sesuatu hal yang baik, dia selalu mengucapkan bismillah. Sing lanang niki kupingnya panas, nopo sebabe munah. Wong munafik niku lek diajak sing taat-taat biasane kupinge pah, lek diajak solawatan pah. Nah, itu wonten penyakit yang membuat kupinge niku panas. Ningali bojone sing wedok niki selalu mengucapkan bismillah, ngomong sing lanang niki. Saufa akhjalaha, maka saya akan memalukan ini perempuan. Bojoku kita isin-isin, yuk nopo carane. Mencari cara bagaimana agar mempermalukan istrinya yang selalu mengucapkan bismillah. Gak kepingin sing lanang lek wedok niku ngomong bismillah. Suatu saat di pagi hari, sing lanang niki nggawa bungkusan cilik. Ketika membawa bungkusan, dipanggil istrinya. Wahai istriku ya zaujati, ihfadhiha. Niki kula wonten bungkusan niki, tolong sampean simpen. Jogon, oh nggih Mas, bismillah. Loh nerima niku lho bismillah meneh. Sing lanang iku gak kuat ketika nerima bismillah. Kok kon ya. Sebentar lagi di hatinya saya akan mempermalukan engkau. Tolong simpenan niki nggih. Oh nggih, tak simpen bismillah niki. Ketika ditaruh di dalam kertas, taruh dalam bungkusan, disimpen. Sebelum menyimpen niku maca bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walhasil, ketika perempuan keluar dari kamar, sing lanang niku melbu meneng. Melbu nang kamar, dicuri ini. Bungkusan ini dicopok, dikeluarkan dari rumah. Di dekat rumah, onok laut, dibuak nang laut bungkusan ini. Lah sebentar lagi, niki gara-gara bismillah, bungkusan yang saya titipkan, tidak akan didapatkan oleh istri saya. Kemudian fadhahaba ila hanudihi, kemudian seorang laki-laki suami tersebut berangkat ke toko. Njogo toko, ndek toko niku wis ngenteni sore nggih engkok kon. Engkok sore tak isin-isin. Niki lho, faedahe bismillah ana apa gak? Selalu mengucapkan bismillah sampai barang titipanku hilang. Kemudian lewat di depan toko seorang yang habis mancing. Ya mari mancing nelayan niku nggawa iwak, iwake gedhe-gedhe. Sing lanang ni ketepaan seneng iwak nuwun sewu pinten niki. Oh harganya segini, saya beli dua, diberikan ikan dua. Waktu nggawa iwak loro, tolong Mas, tolong nopo? Om aku nang kono, tolong sampean kirim ikan ini ke rumah saya, di sana ada istri saya. Suruh masak. Oh iya, saya akan bawa ke sana. Fa arsalahuma, dikirim dua ikan tersebut kepada istrinya. Ketika masuk rumah, ditok-tok niku assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki wonten iwak titipane bojo sampean. Oh nggih, bismillah. Nggih, maca bismillah meneh niki. Mau mengangkat ikan, dua ikan membaca bismillah. Maka diambil masuk, disiapkan untuk masak. Fajalasat, kemudian duduk perempuan tersebut. Ketika duduk dibuka, diumbah bersih. Biasanya iwak sakderenge digoreng, sakderenge dikai bumbu diapakno, Pak? Diiris, dibuka tengahin nopo ojek ini bumbunya meresap ke dalam. Gini nopo nge? Rupanya biasa masak sampai nge. Ketika dibuka nge, maca bismillah. Bismillah, dibuka kaget nge. Sing metu nge, teko weteng iwak. Bungkusane sing dibuak sing lanang nge, metu teko iwak nge. Perucut metu ngoteng nge. Kaget sing wedok nge. Ditingali lho, niki lah titipane bojoku. Kono nge weteng iwak, bingung sing wedok nge. Kemudian dicuci, dibersihkan. Ditaruh kembali di tempatnya. Giliran sing lanang niki mulai sore-sore nggih. Ketika masuk assalamualaikum, waalaikumsalam. Di panganane wis siapa? Iwak e kula niki wis ruwe. Oh, jangan kuatir. Ketika meletakkan piring nggih maca bismillah. Bismillah. Monggo silahkan untuk dimakan. Sebelum makan tanglet sing lanang, tolong bungkusan sing tak titipno niku pundi? Tolong ambilkan. Ya melbu sing wetok niku melbu dijobokno niki Mas titipane sampean. Kaget melihat titipan tersebut ada, ketika kaget merinding, kemudian sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat berarti benar bagaimana istri saya mengucapkan bismillah sampai bungkusan niku dibuat nang laut nggih selamat balik ke rumahnya. Makanya tiang teman iki sampai lek ngunci sepeda motor ojo lali maca bismillah. Cek ini gak dicolong. Tapi ojo sampai wis cukup bismillah gak usah dikunci setir nggih bismillah nggih ilang Pak nggih. Gak didelek parkir delek tengah embong wis cukup bismillah tok nggih. Nggih tawakal tapi kudu ana usaha. Usaha lek sampai maca bismillah ditawakal nggih ilang. Sebab tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya niku di antara faedah bismillah. Bahkan suatu saat diriwayatkan anna syaitan saminan laqiya syaitan mahzulan. Ono setan lemu. Setan le tahu ketemu, Pak. Setan lemu laqiya bertemu dengan setan kuru nggih. Niki reuni niki, mari kerja bareng ganggu menungso reuni ketemuan. Ketika ketemuan jari sing lemu ngomong nang sing kuru. Duh awakmu niki nopo oleh berangkat lemu kok kuru seperti ini, kok sekarang seperti ini. Kula niki lho lemu jari setane ngoten nggih. Napa jari sing kuru niki? Nggih kula niki nasib apes. Napa kok apes? Majikan kula niku lho tiyang sing tak eloki. Niku setiap tidak pernah meninggalkan lafaz bismillah. Kate mlebu omah niku maca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Nggih kula setan masuk angin ngoten nggih. Mangan enggak kena angin ya iya nggih. Mlebu omah mboten saged, kate mangan gak iso melok, kate ngombe gak iso, gak mangan gak ngombe ning ngarepe omah angine koyo ngene nggih masuk. Masuk angin terus nggih kuru wonten setan masuk. Masuk angin jare sing lemu encene apes awakmu nggih. Lek kula niki nasib, nasib napa? Nasibku majikanku niku gak tahu kenal sing jenenge bismillah. Bismillah terus ya napa? Nggih kula melu-melu nggih. Lek majikan kula niku mlebu nang omah, omahe majikanku nggih omah kula. Lek mangan, nggih majikan kula mangan, kula melok mangan. Kula tumut mangan niku. Majikan kula ngombe. Majikan saya pakai pakaian, saya juga pakai pakaian. Saya selalu mengikuti kelakuan nopo majikan kula. Apapun yang dilakukan saya ikuti. Bahkan di dalam pernikahannya pun nang bojone pun kula melok-melok sebabe gak tahu maca bismillah. Ternyata itu faedah bismillah. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu harus mengucapkan bismillah. Nopo dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking faedahnya besarnya kalimat bismillah. Nate anna malikan, ada satu orang raja daripada kerajaan Rom, wonten raja arsalah ila sayyidina Umar bin Khattab risalatan, mengirim surat kepada sayyidina Umar bin Khattab, merintahkan pasukannya tolong niki surat sampean tulis kirimkan ke sayyidina Umar bin Khattab, kirimkan ke yang namanya Umar. Waktu itu rojone niku masih belum Islam. Suruh ngirim ke namanya Umar bin Khattab. Ditulis apa rojo? Tulis. Kula niki ngerasakno ngelu sirah kula. Kepala saya ini selalu pusing. Tolong kirimkan ke Umar bin Khattab. Barangkali di negeri Arab niku ono obat digawe loro ngeh. Gawe loro ngelu. Kate ngelu niku njaluk obat nang Sayyidina Umar. Lah jaman sak niki gak ya. Wong Islam jaluk gurune nang pundi? Jerman. Sing digoleki negeri barat. Dulu orang-orang barat berguru kedokteran kepada orang-orang Islam. Saking besarnya dan saking mulianya agama Islam. Ketika dikirim surat niki tolong. Rajane niki ngeluh gak ilang-ilang. Diobati dimanapun di seluruh negeri. Belum ada yang bisa menyembuhkan ini raja. Akhirnya disampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dinteni nggih kapan surat niki teko. Ketika datang para pengawal pasukan yang diperintahkan untuk minta obat, teko niku ditangleti sama rajanya. Endi obat sing dikirim oleh Sayyidina Umar? Kok sampean gak nggawa apa-apa? Nuwun sewu raja. Sayyidina Umar niku gak ngirim napa-napa. Beliau tidak membawa obat, ya gak nggawa jamu, gak nggawa napa-napa. Terus yang digawa napa? Beliau cuma mengirim fa arsala qalan siwah, dikirim napa kopiah. Wong loro ngelu dikirimi kopiah. Makane sampean lek ana tiyang sambatan kula niki ngelu sampean kaya napa kaya ana kopiah nggih niru sapa Sayyidina Umar bin Khattab. bingung rojo niki nggih. Napa maksude Sayyidina Umar niki nggih? Kula ngelu kok dikeki kopiah niki maksude napa? Maka kata pasukannya sudah, katanya disuruh makik saja. Insya Allah yang namanya sakit kepala tersebut akan sembuh. Ketika dipakai kopiah niki wau nggih, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala sing jenenge lara ngelu niki waras weres. Akhirnya dicopot sama raja. Dicopot ngelu meneh. Bingung niki wau nggih. Niki kopiah napa niki nggih? Kopiah ajaib. Dipakai lagi waras. Dicopot meneh ngelu nggih pikire rajane. Lho niki gorong obate sik kopiah ae wis kaya ngene. Ya napa lek dikirimi jamune niki nggih? Kopiahnya saja sudah sembuh sakit yang begitu parah. Ketika dicari pasukannya golek ono, mesti ada apa-apanya dalam kopiah tersebut. Digoleki gak ono balsem wong jaman biyen gak ono balsem nggih. Mosok kok saniki dikeki koyok ngoten. Ketika diperiksa dibuka, ternyata maktub fiha, tertulis di dalamnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ngomong nang rojo-rojo, rupane niki rojo. Tulisan ini, berkah tulisan ini sampean disembuhkan. Tanglet rojone, tulisan apa ini? Ini adalah salah satu ayat daripada Al-Quran. Ketika didengungkan ini adalah Al-Quranul Karim, merinding rojone kiwaungnya. Terus berkata, syafani Allahu bihadihil ayat. Allah telah menyembuhkan aku dengan ayat ini. Apakah Allah menyembuhkan dengan satu ayat ini? Apakah dengan berkat kalimat bismillah Allah sembuhkan sakit kepalaku? Ma akrama hadzin, betapa mulianya ini agama. Dengan hanya lafaz bismillah, dengan hanya ayat Al-Qur'an satu saja Allah taala menyembuhkan sakit saya. Kalau begitu saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Akhirnya raja tersebut masuk Islam berkat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Niki faedahi bismillah. Bahkan tadi kita telah membaca di Ratibul Haddad wonten lafaz bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ketika disebutkan lafaz tersebut, diceritakan anna Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid, semerap Khalid bin Walid, Pak. Khalid bin Walid niki panglima perang yang kalau sampean buka kulitnya niku seluruh kulitnya niku wonten sobekan pedang nggih. Sampean buka nek mburin pedang tok. Ten mriki nggih pedang, seluruhnya ada sobekan pedang. Saking senenge perang, tapi ketika mengharapkan mati dalam keadaan syahid, sahabat Khalid bin Walid meninggal di atas kasur ya. Beliau tidak sempat berperang terus mati, tapi meninggal dalam keadaan di atas kasur. Niki Khalid bin Walid. Diriwayatkan suatu saat Khalid bin Walid niku perang melawan orang kafir. Ketika perang, di dalam perang tersebut Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada orang Islam. Dikai menang wong Islam niki. Khalid bin Walid menang, semuanya menang. Dikepung sak kota niki. Sak kota dikepung oleh pasukan Islam. Ketika dikepung, tawanan-tawanan niku ngomong, "Hei Khalid, hei panglima perang, katanya Islam niku agama yang hak, agama yang benar, agama yang mulia. Coba sampean beritahu kepada kami satu tanda daripada kekuasaan Islam, kekuasaan Allah, Tuhan yang kalian sembah. Berikanlah satu saja tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala." Insyaallah lek jenenge tanda-tanda niki dipercaya seluruh kaum ini kami akan masuk Islam. Apa kata Khalid bin Walid? Kalau begitu sekarang tolong niki kota-kota siapa? Kota saya. Ini kota-kota sampean. Siapkan saya satu gelas racun. Disuruh mempersiapkan satu gelas racun. Ketika didatangkan racun kepada Khalid bin Walid, beliau sebelum meminum racun tersebut beliau berkata, "Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim." Beliau mengumandang, beliau membaca bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadhurru ma'asmihi, yang tidak akan, dengan namanya tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi maupun di atas langit. Kemudian diminum sing jenenge racun iki diombe. Jare tiang-tiang kafir niku iki racun sing paling top. Kalau seorang minum racun ini beberapa menit ketam nggih. Gak suwe mati niku. Ketika diminum oleh Khalid bin Walid sak gelas niku nggih, gak mempan racun niku. Ternyata beliau nggih tambah seger tidak berkurang sedikit pun badan daripada Khalid bin Walid. Ketika melihat hal tersebut, berarti benar-benar indah. Fa aslamu, berkah kekuasaan Allah, berkah lafaz bismillah yang dibaca oleh Khalid bin Walid, berkah kekuasaan Allah yang racun pun sampai tidak mempan. Akhirnya seluruh orang kafir tersebut masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah subhanahu. Tapi sing ngoten niki ojo ditiru, Pak, nggih. Sampeyan mulai nggawa racun sak gelas bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samil alim, diombe. Nggih kaya tam nggih. Imane pedo Khalid bin Walid. Kita ndak sampai kadang-kadang bagaimana sahabat yang kalau sahabat niku nafkahkan sedikit daripada hartanya, kita nafkah mulai urip sampai mati niku nafkahkan harta kita, tidak bisa membandingi amalan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam iman pun mereka iman 100% sampai racun niku lho gak mempan. Berkat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, juga faedah sak derenge melbu jeding niki. Sebelum masuk kamar mandi, jangan lupa untuk membaca bismillahilladzi la ilaha illa anta ping 3, Pak. Napa? Sebab nuwun sewu mawon kula tanglet. Ketika kita di rumah atau di sini, jin niku saged ningali kula lan jenengan apa mboten? Saged apa saged? Sampeyan saged ningali jin? Mboten saged nih. Nanti di akhirat gantian, Pak. Kita yang melihat jin, jin tidak bisa melihat kita. Ya napa carane cek ning ndek jedeng niku gak ditingali jin? Sebab tempat jin niku nggih ndek jedeng niku kuwatah jenenge jin. Bagaimana agar kita masuk kamar mandi, kita tidak dilihat oleh yang namanya jin? Maca bismillahilladzi la ilaha illa anta ping 3, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain engkau, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain engkau. Dikatakan siapa yang membaca bismillahilladzi la ilaha illa anta 3 kali, maka ketika masuk kamar mandi dia tidak akan bisa dipandang oleh jin. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa orang man qara 21 marrah inda naumihi min bismillahirrahmanirrahim. Sinten tiang sing maos bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur saat derenge tilem. Ngapa faedahnya? Di antara faedahnya, hafizahullahu tilkal lailah minasyaitonirrajim. Allah akan menjaga orang yang baca tersebut di malam hari itu dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua ngapa? Dihindarkan dari pencurian. Omae gak kemaling, gak kemalingan. Lek kepingin omae aman, maca bismillahirrahmanirrahim ping 21 sak diringi tilem. Bahkan dihindarkan dari mati dadak. Dihindarkan dari mati dalam keadaan dadak. Contohnya niku nggih kaya tiang-tiang sing mati dan pesawat Sukhoi Semerap. Niku dadak napa dadak? Nggih kaget nggih der nabrak ngoten nggih. Sampai-sampai kalau dikatakan niku nggih luar negeri niku bakal komplain sama Indonesia tentang pesawat Sukhoi. Komplain apa? Indonesia kok tidak pernah bilang lek duwe gunung gede, duwe salak gedene sak gunung nggih. Sampai pesawat hancur seperti itu. Siapa orang yang pengen dihindarkan dari segala bencana? Wa yudfa an kulli bala, diselamatkan dari segala bala. Siapa orang yang membaca 21 kali daripada bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, Allah Ta'ala akan hindarkan dia dari segala bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru adab beliau sedikit demi sedikit, kecil demi kecil, sedikit demi sedikit, sehingga kita digolongkan sebagai orang yang menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Kalau kita sudah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada pecinta Nabi Muhammad. Kalau kita digolongkan kepada pecinta Nabi Muhammad, pada akhirnya nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad, bersama para sahabat, bersama para syuhada, awliya, wassalihin, dan anbiya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.